Mitra bisnis, sebagian dokter di Jakarta kemarin melakukan mogok praktek sebagai aksi solidaritas atas dihukumnya rekan sejawatnya, 3 dokter kandungan di Manado, yang terkena 10 bulan penjara karena kasus malpraktek yang menyebabkan seorang pasien meninggal. Para dokter menolak jika mereka bisa dikriminalkan oleh karena profesinya. Akibat aksi mogok ini, pelayanan di sejumlah rumah sakit diperkirakan terganggu. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat sosial dan bisnis Alberto Hanani. Bang Alberto, bagaimana Anda menilai hal ini? Gini, saya kira sih itu hak dokter lah untuk membela dirinya. Karena gini, pertama kematian belum tentu karena malpraktek. Dibuktikan dulu dong bahwa itu malpraktek. Ada prosedur yang disalahi nggak secara profesi. Kan hidup mati di tangan Tuhan, kita udah lakukan semua yang terbaik juga bisa mati kan. Betul nggak? Nggak ngapa-ngapain bisa meninggal kan. Jadi dilihat dulu apa yang dia salah. Apakah dia nyuntik obat yang salah. Apakah dia ngasih treatment yang keliru gitu kan. Apakah dia menyalahi peraturan. Apakah dia diminta oleh orang lain untuk melakukan tindakan pembunuhan. Kan semua terbuka kemungkinan kan. Sekarang gini, gimana kita bisa ngomong tanpa data gitu kan. Saya nggak punya data apakah dia melakukan pelanggaran yang sudah dibuktikan bahwa dia melakukan pelanggaran karena malpraktek atau apa, kan saya nggak punya bukti. Proses hukum kan ada ya. Tapi kalau ditanya kebal hukum, nggak ada orang kebal hukum. Dan kalau orang bisa mengatakan, oh ya dibalik profesinya, kalau misalnya akuntan juga nggak bisa dipenjarakan juga sih semua yang salah. Tapi kan semua diperiksa dengan ketelitian kan, bukan sembarangan. Nah lebih parah lagi kalau ada yang menggerakkan, itu saya nggak mau berspekulasi lah. Kalau ada yang menggerakkan supaya terjadi pelayanan kesehatan, nah itu lain lagi tuh urusannya. Ya harusnya sih sebagai profesi dokter harusnya nggak demo, tapi mungkin itu keterlaluan. Dan kalau ditanya bisa dikriminalkan apa enggak atau nggak bisa, ya nggak ada yang orang kebal hukum, itu jawaban saya. Ya memang sebetulnya harusnya nggak boleh lah dokter demo dan mogok ya, karena tapi juga mungkin apa yang menyebabkan itu pergerakan dan siapa yang menggerakkan itu sehingga terjadi motif seperti itu. Banyak opini beredar, hingga kini belum ada kepastian sistem penanganan kesehatan secara nasional. Kalau menurut Anda? Sistem itu kan tiap rumah sakit itu namanya profesi. Itu di dalam lingkungan profesinya lah harus menetapkan itu kan. Dan setiap rumah sakit kan punya SOP, punya standard operating procedures yang sesuai dengan kaidah profesinya. Itu dong yang dipikirkan gitu. Artinya kok pemerintah gitu ya. Pemerintah ya, kalau pemerintah, itu kan pemerintah tugasnya mengatur hukum dan menegakkan hukum kan. Ya jadi kalau pemerintah disalahkan, bukan saya nggak setuju. Pemerintah salahnya di mana gitu loh. Kalau pemerintah suruh menetapkan semua SOP rumah sakit sama ya, ya nggak tahu ya, karena banyak juga treatment-treatment extraordinary yang kita nggak bisa standarisasi kan. Bukan berarti juga saya mengatakan pemerintah tidak perlu mengatur standarisasi prosedur. Tentu yang umum ada, tapi kan semua kan itu diatur oleh sekolahnya. Sebetulnya sekolahnya yang harus disalahin tuh kalau mau gitu kan. Sekolahnya dulu gimana gitu kan. Jadi ada unsur sekolah, ada unsur sistem rumah sakit, ada kombinasi lah itu. Nggak sebetulnya hanya sistem rumah sakit. Kalau sekolahnya dulu nyontek mungkin jadi salah juga kali treatment. Kalau saya ngelihatnya gini ya, harusnya kode etik profesinya yang mencabut hak profesinya dulu. Kalau dia mau praktek kan, organisasi profesi itu kan self-regulatory. Dia mengatur profesi itu sehingga orang ini boleh praktek, ini orang nggak boleh praktek gitu kan. Itu kan profesi namanya. Ada sistem di dalam profesinya sendiri sebelum di dalam negara. Jadi profesinya sendiri self-regulatory, jadi dia menentukan ini barrier-barriernya. Kalau itu dikeluarkan dari keprofesiannya kan, nggak boleh lagi berprofesi sebagai dokter kan. Nah itu ada ikatan dokter dan sebagainya kan. Anda suka profesi loh dokter, itu aja yang ditegakkan, sekolahnya yang benar, ujian yang benar, iya kan? Standar-standar di dalam prakteknya juga ditegakkan dan setelah itu diturutin aja. Kalau itu sudah harusnya aman kita semua. Kalau itu nggak disiplin ya, itu memang soal sama sekali yang terpisah sih. Demikian pengamat sosial dan bisnis Alberto Hanani. Saya Wendy Lim.